Bagaimana hukum mencintai dengan diam-diam? Ya. Dan menyampaikan rindu dengan doa. Atau selalu berdoa agar berjodoh dengannya. Ya, ini yang pertama, jangan sampai dipermainkan oleh syaitan. Ya. Ini kadang sebagian anak muda seperti itu ya. Niatnya bagus, tapi ditunggangi oleh syaitan. Ditunggangi oleh syaitan. Nggak usah pikir yang seperti itu. Kalau mau menikah, lamar saja. Ya. Jelas ya, kalau belum mau menikah, sudah. Itu pintu fitnah, jangan dekat-dekat. Ya. Yakin saja Allah kasih nanti lebih baik daripada itu. Jangan buka untuk diri pintu apa? Pintu fitnah. Oh, ini saya ingin menasihatinya. Ya. Saya ingin menyelamatkannya. Ya. Ya. Nanti ujung-ujungnya dia yang diselamatkan. Karena sudah terlalu berbahaya kondisinya. Karena itu hati-hati ya, jangan buka pintu kejelekan untuk diri. Itu kaidah. Itu kaidah. Ya, kalau mau menikah, menikah. Begitu saya, mau menikah, menikah. Belum mau menikah, jangan berpikir begitu. Apa saja, jangan buka pintu pikiran. Yakin, kalau dia tinggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti dia dengan yang lebih baik darinya.